Mitra Bisnis, ada satu hal menarik di tubuh dua instansi yang saat ini sedang disorot terkait kasus Markus Pajak. Ketika kasus ini mencuat, Departemen Keuangan langsung memecat Gayus Tambunan, lalu seluruh unit kerjanya dinonaktifkan, dan kemudian penyelidikan langsung diarahkan ke tingkat atasannya. Tapi hal sebaliknya terjadi di kepolisian. Komjen Susno 2G yang melaporkan dan membongkar kasus Markus di kepolisian justru harus pontang-panting sendirian mencari perlindungan ke sana kemari. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, bagaimana komentar Anda? Sikap saya sebagai Komisi 3, tolong dipisahkan penyelidikan, penyidikan di badan penegakan hukum dengan intern di bidang perpajakan itu sangat berbeda. Karena kalau di bidang penegakan hukum, baik itu kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, ya, itu semua berdasarkan pro justitia. Sedangkan mereka, itu kan intern mereka yang itu juga nanti akan kami bicarakan, harus semestinya, kalau udah berbicara litigasi itu juga harus pro justitia. Ah, kalau dikatakan sekarang, oh, kok mudah dipecat walaupun bukan pro, ah, itu yang salah. Jadi bukan berarti polisi, Kejaksaan Agung, atau KPK lambat. Karena nggak boleh sembarangan kita, karena ada adegium praduga tidak bersalah. Asal kita pecatin, itu salah nanti. Nanti bisa dituntut balik. Jadi sikap Polri itu tepat ya, Bang? Apa yang dilakukan pihak kepolisian itu sudah benar. Susno bukan mencari, katakanlah, membela diri dia sendiri yang dia bela, tidak ada orang lain. Kalau Susno itu apa yang dia lakukan itu, ya itu resiko. Karena dia lakukan bukan pembelaan hukum, tapi pembelaan politik. Nah, kalau pembelaan politik, ya demikian. Akhirnya kan rugi diri dia sendiri. Karena itu, bersabar. Ya contohnya, Edmond yang sekarang dinonaktifkan sebagai Kapolda Lampung. Nah, itu karena sudah dilihat fakta hukumnya. Kenapa? Raja belum. Fakta hukumnya belum ada. Nggak bisa langsung, wah, raja juga dicopot. Jangan, nggak baik dong. Itu kita sudah sangat subjektif. Ya, melakukan, katakanlah, pembunuhan karakter seseorang. Tentang Susno yang sepertinya diincar bagaimana? Nah, jadi kalau mengenai Susno ini apa yang dilakukan? Sebenarnya lebih baik, ya jujur aja. Yang saya sayangkan apa yang dilakukan Susno, dia ingin membongkar itu, alangkah indahnya waktu dia bongkar, waktu dia menjadi orang reskrim nomor satu. Itu baru hebat. Karena kalau sekarang, setelah dia dilengserkan, dia nyanyi karena dilengserkan. Saya mau tanya, kalau dia tidak dilengserkan, dan dia nanti taunya garis tangannya bagus jadi Kapolri, akan tertutup ini kasus semua kan? Nyatanya dia cukup lama menjadi orang nomor satu di reskrim, nggak pernah nyanyi. Bahkan waktu RDP dengan kami, Ruhut Sitompul yang pertama menanya, Markus. Bahkan saya tambahkan, Mickey Mouse lawyer. Lihat di TV apa yang dia jawab. Lillahi ta'ala. Kan itu, ini fakta kan? Waktu di situ, dia bilang yang paling bersih. Dia keluar nyanyi. Ya, itulah resiko yang dia harus hadapi. Demikian Ruhut Sitompul dan saya, Rizal Andika.